Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala. Kita masih dalam kitab Al-Wasaya, kitab terkait dengan wasiat, masih di beberapa contoh terkait dengan masalah wasiat. Sebelumnya kita sudah bahas beberapa contoh terkait dengan wasiat, bagaimana kalau ada anaknya 3, kemudian kalau ada anaknya 2, kemudian ada 1 yang diwasiatkan, ya. Kemudian terakhir juga bagaimana kalau anaknya lebih dari 4. Terus ada juga yang diwasiatkan. Nah, sekarang selanjutnya masih dalam contoh terkait dengan wasiat, kata penulis rahmallahu taala, wa in wasso bi di'fi nasibi waritsin au di'fain. Ini masyaallah, karena di pertemuan sebelumnya contoh-contohnya adalah dia wasiatkan sama dengan satu bagian satu ahli warisnya. Satu bagian satu dari satu ahli warisnya. Ini kata beliau rahmallahu, kasusnya beda lagi. Ini hanya sebagai contoh saja, walaupun praktiknya nanti ya tergantung wasiat yang diwasiatkan. Kata beliau rahimallahu taala, wa in wasso bi di'fi nasibi waritsin. Kalau dia mewasiatkan satu kali lipat dari bagian ahli warisnya, au di'fain, atau dua kali lipatnya, falahu mithlu nasibihi. Maka sudah, maka baginya dua kali lipat bagiannya, wa thalathatu ad'afihi wa thalathatu amsalihi. Ya, seterusnya begitu. Tiga bagiannya, tiga kali lipatnya, tiga kali yang semisalnya. Semuanya tergantung ya berapa kali lipat wasiat yang diwasiatkannya. Dilihat. Jadi kemarin sebelumnya sama dengan satu bagian ahli waris, sekarang satu kali lipatnya lagi ahli waris, dua kali lipatnya ahli waris, maka bagiannya ada yang satu kali bagian, dua kali bagian, tiga kali bagian. Tergantung nanti berapa harta yang ditinggalkan. Yang jelas perlu saya ingatkan kembali, tentunya walaupun dia lipatkan satu kali lipat, dua kali lipat, tiga kali lipat, yang penting tidak lewat dari sepertiga. Itu intinya. Tidak boleh lewat dari sepertiga harta yang ditinggalkan oleh ya orang yang berwasiat itu. Orang yang berwasiat itu. Ini yang perlu diingat selalu. Karena memang syariat kita dalam masalah ini mengatur sekali terkait dengan ya jumlah harta yang diwasiatkan. Tidak apa-apa dia lipatkan satu kali, dua kali, atau tiga kali lipatnya. Yang penting tidak lewat dari sepertiga harta yang dia miliki. Tidak lewat dari sepertiga harta yang dia miliki. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa in wasso bi juz'in musya'in. Kalau dia wasiatkan dengan bagian yang musya', bagian musya' ini ya dia wasiatkan seperti 2%, 3%, 4%, bukan bagian langsung. Bukan ditayin, tapi persen dari harta itu. Ini bagian musya'. Beliau contohkan kasulut, misalnya sepertiga, au rubu, atau seperempat. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Ya sudah, tinggal dikali saja berapa. Misalnya, ya, dia punya harta 1 juta. Dia wasiatkan sepertiganya, sudah 1 juta bagi 3. Hasilnya itu untuk orang yang diwasiatkan. Atau dia punya harta 1 juta, terus dia wasiatkan seperempat, maka sudah 1 juta bagi 4. Hasilnya itu untuk yang diwasiatkan kepadanya. Maka yang kata beliau rahmallahu taala caranya, akhadtahu min makhrajihi. Maka kamu, kata beliau, langsung ambil dari yang keluarnya, maksudnya hasilnya. Seperti yang saya katakan tadi. Misalnya Abu Ahmad punya harta 1 juta, dia wasiatkan untuk Abdullah ya Malino seperempatnya, sudah 1 juta bagi 4. Berarti hasilnya nanti 1 juta bagi 4 250. 250 ini kasih Abdullah, sisanya untuk ahli warisnya. Sisanya untuk ahli warisnya. Ini lebih mudah lagi ya. Makanya kata Allah rahimallahu taala, aqad tahu min makhrajihi. Antum ambil dari yang keluarnya, maksudnya hasil baginya. Wa qasam talbaki 'alal warathah. Mudah sekali, tinggal antum sisanya bagi ke ahli waris sesuai dengan jatah masing-masing. Sisanya bagi ke ahli waris sesuai dengan jatah masing-masing ya dari ahli waris tersebut. Kemudian kata beliau rahimallahu taala selanjutnya, wa in wasa bi juz'ain ka tsuluts wa rubu'. Ah, ini lagi prakteknya. Kalau dia wasiatkan dengan dua bagian seperti sepertiga dan seperempat, ya sudah, ini gampang juga seperti tadi juga. Tinggal antum bagi 3 bagi 4 selesai. Akhadtahuma min makhrajihima. Maka langsung antum ambil dari hasil baginya, wa itna asyara, yaitu 12. Wa qasamtal baki 'alal waratsah. Setelah itu antum bagikan ya sisanya di ahli waris. Antum tahu hasil dari 12 maksudnya sepertiga ya, sama dengan sepertiga dan seperempat itu kalau disohikan maka jadinya 12 bagian mereka, 12 yang keluar. Karena untuk mempertemukan, menyamakan antara sepertiga dan seperempat itu sama-sama dikali 3 ya, seperempat dikali 3 sama dengan 12, sepertiga dikali 4 sama dengan 12. Jadi hasilnya 12 yang keluar dari sepertiga dan seperempat. Kemudian sisanya, sisanya adalah untuk ahli waris sama semuanya. Fa in raddu ja'alta sihamal wasiyah thulutsal mal walil waratsah di fudzalik. Kalau mereka kembalikan maka kamu jadikan saham dari wasiat itu sepertiga dari harta, dan untuk ahli waris kelipatan dari hal tersebut. Ya, intinya tidak boleh kurang lebih dari sepertiga. Makanya perlu katakan kamu jadikan sahamnya yang diwariskan itu sepertiga dari harta. Wa in wasa bi muayyan min malihi. Kalau tadi ada sepersepernya, kalau dia wasiatkan dengan tertentu, barang tertentu dari hartanya, falam yakhruj min ats-tsuluts, kemudian dia tidak keluar dari sepertiga, maksudnya tidak lebih dari sepertiga, maka falil musa lahu qadru ats-tsuluts illa ayyujizal waratsah. Maka bagian diwasiatkan sekadar sepertiga yaitu dari harta. Kenapa? Karena hadisnya sudah lewat bersama kita bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga kecuali dibolehkan oleh ahli waris, maka boleh. Wa in zadatil wasaya 'alal mal. Kalau lebih wasiat itu daripada harta, lebih daripada harta, ka rajulin awsa bi kulli malihi li rajulin wa li akhar bi thuluth. Seperti kasusnya ada seorang mewasiatkan untuk setiap hartanya untuk seorang ya, dan untuk yang lain sepertiga, maka domam tatsulut ilal mal, antum gabungkan sepertiga itu ke harta, fasara arba'ata aslah. Maka jadinya kalau digabungkan ya semuanya tadi jadinya arba'ata aslah. Arba'ata aslah maksudnya 4/3. Arba'ata aslah maksudnya 4/3. Arba'a 4 aslat, yaitu dari kata sulut, 4/3. 4/3. Wa qasam tal mal bainahuma ala arba'at in ujizalahuma. Antum tinggal bagi hartanya itu dibagi 4 kalau ya itu dibolehkan untuk keduanya. Wa sulut ala arba'ah in rudda alaihima. Kemudian sepertiga di atas 4 tadi bagi antum, 4 dibagi 3, kemudian tadi 4 ya di antum bagi 4, sepertiga dari 4 kalau dikalikan atas keduanya dan dikembalikan atas keduanya. Ini semuanya sebenarnya praktek khayalan, tinggal kita nanti praktek di lapangan. Intinya yang perlu lagi diingatkan, wasiat tidak boleh seperti lebih dari sepertiga. Apakah dia wasiatkan terhadap mal muayyan ya, harta tertentu, atau secara keseluruhan dari hartanya yang ada. Kemudian kata beliau rahimallahu, walau wasa bi muayyan li rajul. Seandainya dia wasiatkan ya sesuatu yang tertentu kepada seorang yang tertentu, summa ausobihi li akhar, kemudian dia juga wasiatkan untuk yang lain, au asobihi ila rajulin summa auso ila akhar, atau dia wasiatkan kepada seorang kemudian wasiatkan lagi kepada orang lain. Gimana ini? Maksudnya ini ada kasus ya, misalnya Abu Ahmad punya harta, dia wasiatkan kepada Abdullah Malino, setelah itu dia wasiatkan lagi kepada Ahmad. Apa yang harus dilakukan? Kata beliau rahmallahu fahuwa bainahuma, maka harta itu antara keduanya, antara Ahmad dan Abdullah. Wa in qala ma awsaytu bihi lil awwal, tapi kalau dia wasiat, dia bilang, yaitu orang yang berwasiat tadi, Abu Ahmad, dalam hal ini Abu Ahmad kita jadikan pelakunya, kalau dia bilang saya tidak mewasiatkan kepada yang pertama, yaitu dia bilang saya tidak berwasiat kepada Abdullah, saya berwasiat untuk Ahmad, fahuwa lil tsani, maka itu tentunya untuk yang kedua, karena al-qaul ya, qaulnya al ya al-wasi, yang diterima di sini ucapan yang berwasiat, ucapan yang berwasiat. Batalat wasiatul awal, dan batal wasiat yang pertama. Ini selesai beberapa contoh ya, kasus terkait dengan wasiat. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, berikutnya fasl fi butlanil wasiyah. Fasl dalam masalah batalnya wasiat, yaitu di fasal ini beliau akan menyebutkan kepada kita beberapa kasus kapan wasiat itu batal, kapan wasiat itu batal. Kata beliau rahimallahu taala terkait dengan batalnya wasiat, idza batalatil wasiyatu au ba'dhuha raja'a ilal waratsah. Masyaallah, ini hukum awal dulu. Apabila wasiat itu telah batal seluruhnya atau sebagiannya, maka kembali ke mana? Misalnya tadi kita sudah contohkan Abu Ahmad, dia berwasiat untuk Ahmad dan untuk Abdullah. Tapi ternyata Abu Ahmad sebelum meninggal batalkan wasiatnya, kan boleh dalam wasiat dibatalkan. Ya, Abu Ahmad dia batalkan wasiatnya. Dan ini saya katakan tadi boleh, sebagaimana yang telah lewat, bahwa boleh kita membatalkan wasiat kita, boleh kita membatalkan wasiat kita. Ya, maka kembali ke mana harta yang diwasiatkan itu? Kata beliau rahmallahu taala, roja ilal warotah, maka kembali kepada ahli waris, kembali kepada ahli warisnya, kembali kepada ahli warisnya. Falau wasa ayyustaro abdun ayyustaro abdu zaidin bimi'atin fayu'ta famata aw lam yabi'hu sayyiduhu fal mi'atu lil waratha. Ini kasus lagi, seandainya dia wasiatkan untuk dibeli seorang hambanya, seorang budaknya Zaid, dengan 100 dirham misalnya, kemudian dia dimerdekakan, setelah itu dia meninggal, atau dia tidak dijual oleh sayyidnya, ya, tidak dijual oleh tuannya, maka falmi'atul lil warasah, maka 100 tadi yang diwasiatkan itu untuk ahli waris. Kenapa? Karena tidak jadi, budaknya meninggal, ya, atau budaknya dibebaskan, tidak jadi dia jual, atau sayyidnya tidak jual, maka sudah, ya, ahli warisnya dapat harta dari 100 dirham tadi. Ya, contoh kasus misalnya ya, Ahmad punya budak, Abu Ahmad bilang saya wasiatkan untuk membeli budaknya itu Ahmad kepada Abdullah, tapi ternyata sebelum dibeli budaknya mati, atau Ahmad tiba-tiba tidak mau jual budaknya, maka sudah, wasiatnya tadi 100 dirham atau 100 dinar untuk membeli budak tidak jadi, batal, kembali ke ahli warisnya, kembali ke ahli warisnya. Ini masya Allah hukum kalau wasiatnya batal, kalau wasiatnya batal. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, wa in wasso bimi'atin tumpaku ala faros habis famata fahiya lil warasah sama. Kalau dia berwasiat dengan 100 sama 100 dirham, 100 dinar misalnya, untuk diinfakkan kepada kuda yang habis. Kuda yang habis ini maksudnya kuda yang sudah tidak mampu lagi, tidak bisa lagi dipakai untuk berperang, apakah karena kurusnya atau karena sakitnya, ya, kuda yang tidak bisa lagi berlari kencang, itu kuda yang habis. Dia berwasiat bahwa infakkan 100 untuk memelihara dan menjaga kuda itu. Kemudian ternyata kudanya mati, tidak sampai, tidak sampai sempat digunakan 100 tadi, mata dia mati. Fahiya lil warasah sama. Maka uang tadi itu untuk ahli waris. Walau waso ayu ayahujjaan. Demikian pula kalau seandainya dia wasiatkan untuk dihajikan, anu atasnya Zaid bi'al falam yahuj fahiya lil warasah. Kalau dia wasiatkan bahwa nanti kasih Zaid harta 100, misalnya 100 dinar atau 100 dirham untuk dia hajikan saya, tapi Zaid tidak hajikan, maka harta itu juga untuk ahli warisnya. Ini kalau batal, hartanya untuk ahli warisnya. Misalnya Abu Ahmad, dia wasiatkan, Ahmad, setelah saya meninggal, yang hajikan saya Ahmad dengan nilai 100, misalnya 100 juta haji ini yang langsung berangkat, tapi Ahmad tidak hajikan, maka uang itu untuk ahli waris. Uang itu untuk ahli waris. Ini masya Allah kalau batal wasiatnya. Kemudian berikutnya kata beliau, wa in qalal musolahu a'atuni zaida ala nafaqatil hajj walam yu'ta syai'a. Kalau yang diwasiatkan kepadanya itu berkata, berikan kepada saya tambahan atas nafkah haji itu, misalnya tadi dia kasih 1000 dolar anggaplah, kemudian dia minta tambah 500, kemudian dia tidak memberikan sedikit pun, walau matal musolahu qabla mautil musi au raddal wasiyah rudda ilal warathah. Seandainya meninggal yang diwasiatkan kepadanya, jadi ini kasusnya meninggal misalnya tadi Ahmad, sebelum meninggalnya yang berwasiat, sebelum meninggalnya Abu Ahmad, aurud dal wasiyah atau Ahmad kembalikan, saya tidak sanggup, saya kembalikan ini wasiat, maka rudda ilal warasa, sama, dikembalikan kepada ahli waris. Semuanya intinya kembali ke ahli waris kalau batal. Walau wasoli hayyin wa mayyit. Nah, gimana ini? Kalau dia wasiatkan untuk yang hidup dan yang telah meninggal, dia wasiatkan ini untuk yang hidup sekian, untuk yang telah meninggal sekian. Gimana ini? Falil hayy nisful wasiyah wa in, maka untuk yang hidup setengah dari wasiat itu. Karena yang meninggal dapat juga setengah, tapi untuk siapa yang telah meninggal? Ahli waris juga. Dikasih ke ahli waris yang telah meninggal itu. Ya, ahli waris dari yang telah meninggal itu. Jadi seperti itu. Wa in wasoli waritihi. Ya, kalau bingung, misalnya gini, kita contohkan Abu Ahmad berwasiat kepada sama si sama, kepada Ahmad dan Abdullah. Tapi kita hayalkan Abdullah sudah meninggal. Tapi Ahmad bilang, Abu Ahmad bilang, saya wasiatkan ini hartaku ini kepada Ahmad dan Abdullah yang telah meninggal. Maka sudah, untuk Ahmad setengah, untuk Abdullah yang telah meninggal setengah. Tapi diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ahli warisnya Abdullah. Tinggal kembalikan, apakah Abdullah punya anak yang dia tinggalkan? Ya, punya istri. Jadi seperti itu, kembali ke situ. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa in wasa liwaritihi wa ajnabi bi thuluthi malihi falil ajnabi as-sudus. Kalau dia wasiatkan untuk ahli warisnya dan kepada orang lain dengan sepertiga dari hartanya, maka untuk ajnabi seperenam. Karena sepertiga dibagi oleh ahli warisnya dan oleh ajnabi dibagi. Maka untuk ya, untuk ajnabi 1/6 dari 1/3 tadi itu. Ya, karena dia bagi 2. Dia bagi 2. Kemudian kata beliau rahmallahu wa yakif usudusul warid alal ijazah, dan 1/6 untuk ahli waris itu ya terhenti di atas ijazah. Ya, di atas ijazah. Ini yang dianggap jadi bagi 2 dulu. Kemudian untuk 1/6 tadi itu untuk ahli waris, dan sebagaimana yang kita lewati bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris, berarti ya kembali lagi ke ahli waris sepertinya, walaupun nanti ya dianggap batal wasiatnya kan tidak boleh wasiat. Intinya yang diwasiatkan kepadanya hanya dapat 1/6 dari 1/3. Dapat 1/6 dari 1/3. Ini masya Allah kalau batal wasiatnya. Kemudian berikutnya kata beliau rahimallahu taala, selesai kalau batal wasiatnya. Sekarang bab al-musa ilaih, bab yang diwasiatkan kepadanya, yaitu siapa yang berhak mendapatkan wasiat itu kalau ada seseorang yang mewasiatkan kepadanya. Di sini beliau akan menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima wasiat. Kata beliau rahimallahu taala, tajuzul wasiatu ila kulli muslimin akil adilin. Masya Allah, wasiat itu boleh kepada setiap muslim. Setiap muslim menunjukkan keluar orang kafir, ya, keluar orang kafir. Akil berakal, adil dan adil, bukan yang zalim. Minad dhukur wal inas, berlaku umum apakah laki-laki atau perempuan. Bima yajuzu lil musi fi'luhu, itu dengan apa yang dibolehkan kepada orang yang berwasiat itu melakukannya. Ya, yaitu harus wasiatnya kepada wasiat yang boleh dilakukan. Tidak boleh seperti yang kita telah lewati, tidak boleh wasiat kepada hal yang dosa dan maksiat atau perkara yang haram. Boleh bagi orang yang berwasiat itu lakukan. Dia wasiatkan kepadanya min qada idainihi, berupa misalnya membayarkan utangnya, wa tafriqi wasiyatihi, dan membagi-bagi wasiatnya, wa nadhar fi amri atfalihi, ini contoh-contoh. Demikian pula melihat dan mengurus perkara anak-anaknya. Ya, kalau anak-anaknya dia meninggal masih, dia waktu masih kecil anak-anaknya, dia wasiatkan kepada orang lain untuk melihat anak-anaknya, boleh. Wa mata wasa ilaihi bi walayati atfalihi au majaninihi sabata lahu wilayatuhum. Masya Allah, kapan dia wasiatkan untuk mengurus anak-anaknya atau orang-orang gila dari keluarganya, maka tetap wilayahnya kepada mereka. Wa yanfudu tasarrufuhu lahum, dianggap benar perbuatannya kepada mereka, bima lahum fihi minal haq, bima lahum fihi al-haq minal bai'i wasyira, dengan apa yang merupakan menjadi hak mereka berupa bagiannya, berupa jualan, penjualan atau pembelian. Sama dia mengatur, karena ini masih semuanya masih anak-anak atau yang punya harta itu gila. Maka di sini ada wali yang mengaturnya. Ada wali yang mengaturnya, dibolehkan. Wa qabulu ma yuhab lahum, dan diterima apa yang dihibahkan untuk mereka. Wal infaq alaihim, dan apa yang diinfakkan atas mereka. Wa ala man talzamhum ma'unatahu bil ma'ruf, dan kalau dia keluarkan harta mereka kepada orang yang wajib dia biayai dengan ma'ruf. Wa tijarati lahum, dan melakukan perdagangan untuk mereka. Itu misalnya dia punya modal, ini orangnya yang punya masih kecil atau gila, boleh dia perdagangkan hartanya. Wadak amalihim mudorobatan bijuz'in minar ribih, Demikian pula memberikan harta kepada mereka kalau dia lakukan perdagangan itu dengan cara mudharabah, dengan bagi hasil. Bijuz'in min ar-ribh, dengan satu bagian dari keuntungan itu. Wa in tajara lahum, kalau dia hanya bukan bagi hasil tapi hanya menjualkan untuk mereka, falaisa lahum min ar-ribh syai'un, maka dia tidak punya hak untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun. Ya? Jadi dilihat ya, dia kelola ini harta untuk apa? Kalau dari awal bagi hasil, maka hasilnya dia bagi. Kalau dari awal bukan untuk bagi hasil, ya hanya dia kembangkan saja hartanya, maka tidak ada baginya sedikit pun. Tidak ada baginya sedikit pun. Kemudian kata beliau rahimahullah, walahu ayyakula min malihim inda hajatihi biqadri amalih. Masya Allah, ini bagi nadir, bagi orang yang mengatur hartanya. Boleh baginya untuk memakan harta mereka ketika dia butuhkan, itu pun sekadar dengan pekerjaannya. Wala gurma alai, dan tidak ada denda atasnya, karena ini muhsinin, dia ini adalah orang yang berbuat baik kepada harta anak yatim. Ya, tidak ada denda baginya. Boleh dia makan sekadar yang dia butuhkan. Ini tentunya berdalil dengan ayat, berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah, uji anak yatim sampai mereka mencapai usia balig, fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran. Ya, ini kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian merasakan mereka telah mampu mengatur hartanya, maka berikan kepada mereka hartanya. Jangan kalian memakan hartanya, harta mereka secara berlebihan. Berlebihan. Kemudian di ayat berikutnya, kemudian selanjutnya Allah rinci. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man kana ghaniyan falyastaghfir." Kalau dia kaya, maka hendaklah dia merasa cukup dengan hartanya, jangan makan harta anak yatim. "Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf." Siapa yang miskin, jadi orang yang mengatur hartanya ini miskin, butuh juga untuk makan, maka hendaklah dia memakan dengan yang ma'ruf. Ini kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nadir mali al-yatim, orang yang mengurus harta anak yatim. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wala yakul idza kana ghaniyan, enggak boleh dia memakan harta anak yatim kalau dia kaya. Liqaulillahi taala, wa man kana ghaniyan falyastabid, wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf wa laisa lahu. Kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang kaya maka hendaklah dia merasa cukup darinya, dan siapa yang miskin maka hendaklah dia makan sesuai dengan yang ma'ruf. Kemudian kata beliau, wa laisa lahu ayusi bima usi ilaihi bih, enggak boleh dia berwasiat dengan apa yang diwasiatkan kepadanya dengannya. Artinya ini penunggu, pengurus wasiat, enggak boleh dia berwasiat dengan harta itu. Enggak boleh. Wala yabi'a wa yastari min malihim li nafsi, dan enggak boleh dia menjual atau membeli dari harta mereka untuk dirinya. Enggak boleh. Dia harus dia jual atau beli untuk nama, atas nama mereka, atas nama anak-anak yatim itu. Atas nama anak-anak yatim itu. Ini Masya Allah aturan bagi orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus harta anak yatim. Kemudian yang kata beliau rahimallahu taala berikutnya, ini masalah terakhir, wa yajuzu lil abi dzalik wala yali mal sa, wa yajuzu lil abi dzalik, kata beliau, boleh untuk bapak hal itu. Jadi orang yang diwasiatkan kepadanya untuk menjaga harta itu tidak boleh untuk menjual beli harta itu atas nama dirinya. Tapi bapak boleh, yaitu harta anak boleh bagi bapak untuk menjual langsung untuk dirinya. Boleh, tidak apa-apa, karena anak itu miliknya bapak. Wala yali mala sobi awil majnun ilal ab. Masya Allah, kata beliau, tidak boleh mengurus harta anak atau yang gila kecuali bapak. Ini yang pertama, kalau ada seorang anak gila atau seorang anak masih kecil dapat harta banyak, maka tidak boleh mengatur hartanya kecuali bapaknya kalau dia masih kecil. Awasiyuhu, atau yang dia wasiatkan kepadanya, awil hakim. Ini yang ketiga, artinya kalau tidak punya bapak, berarti orang yang diwasiatkan kepadanya. Kalau tidak punya bapak, tidak punya juga orang yang diwasiatkan kepadanya, maka yang atur adalah pemerintah. hakim. Yang atur adalah hakim pemerintah sampai anak itu besar. Ini masya Allah terkait dengan orang yang mengurus harta anak yatim. Kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan besok. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.